Royal Music. Happy Asmara. Senyum dong. Lek sampean golek sing top sepurane aku mundur. Atret sing jeru, Mas. Ndak nuntut. untuk mah.